tempat di mana mereka biasa duduk di tempat tersebut dan beribadah di sana, pertama antobat, pertama patung-patung. Dan namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Patung Wat itu, patung ini disebut patung Wat karena ini ada simbolisasi dari Wat tentunya. Fa'alu, maka mereka melakukannya. Dan pada awalnya lam tu'bah, belum disembah. Sampai ketika halaka ulaika, generasi yang membuat patung pertama kali itu sudah meninggal. Kemudian manusia la ilmu, dan ilmu telah dilupakan. Obidat, maka disembahlah patung-patung tersebut. Dan yang dimaksud dengan manusia la ilmu di sini, yang pertama adalah telah dilupakan dan telah ditinggalkan ilmu tauhid. Dan yang kedua adalah telah dilupakan dan telah ditinggalkan dan tidak diketahui lagi ilmu, dalam artian ilmu tentang apa sebab dibuatnya patung ini. Maka setelah generasi telah berubah, maka generasi yang kedua ini tidak tahu sebab yang mendorong generasi terdahulu membuat patung, yaitu cuma sekedar untuk meningkatkan semangat dalam beribadah, untuk karena mengenang orang soleh yang telah meninggal dunia. Ditambah tauhid telah ditinggalkan, maka lengkap sudah dua kebodohan ini, kebodohan tentang ketidaktahuan tentang sebab kenapa ini dibuat, patung ini dibuat, dan tauhid juga sudah dilalaikan, maka terjadilah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim, beberapa ulama salaf mengatakan tatkala mereka telah meninggal dunia, maka masyarakatnya iktikaf di kubur orang saleh tersebut. Ya, kalau bahasa kita semedi, tirakat di kuburan yang merupakan kuburan saleh. Setelah itu mereka membuat patung dari orang-orang saleh yang telah meninggal tadi. Summa tala alimul amad, setelah waktu itu berjalan lama, akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka dari riwayat, dari asar yang diatkan oleh Bukhari dari Ma'abad radhiyallahu anhuma tentang sikap berlebihan yang diberikan oleh kaum Nuh terhadap orang-orang saleh, dan mereka membuat patung yang mewakili dan sebagai simbol dari orang-orang saleh, serta mereka menjaga atau memiliki patung-patung tersebut, kemudian memasangnya di tempat-tempat yang digunakan oleh orang-orang saleh tadi untuk beribadah. Maka dari asar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, nutrik kita mendapatkan pemahaman tentang bahayanya membuat patung dan bahayanya menggantungkan gambar, yaitu gambar orang-orang saleh di tembok, dan bahayanya memasang patung-patung orang-orang hebat, orang-orang saleh, orang-orang yang berjasa, atau para pahlawan di tengah-tengah lapangan atau di pinggiran jalan. Dan sesungguhnya perbuatan ini yaulu ujung-ujungnya akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan. di mana pengakuan terhadap patung-patung ini akan nyata tawar, akan berkembang sedikit demi, sedikit, demikian juga pengagungan terhadap patung-patung yang dipasang di pinggir jalan sebagai tugu peringatan dan sebagai patung kenangan. Nah, akan berkembang pengagungan dan pemuliaan terhadap patung-patung ini setelah zaman berganti, generasi telah berganti, akhirnya akan menyebabkan ibadah kepada patung-patung tersebut sama persis dengan kejadian yang terjadi dan dialami oleh kaum Nuh. Oleh karena itu, maka Islam mengajarkan mengharamkan pembuatan patung, dan ini ijma. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membuat patung dan gambar dan mengancam mereka dengan ancaman yang sangat-sangat keras. Nabi mengatakan bahasanya orang yang membuat gambar adalah manusia yang paling keras azabnya, siksaannya pada hari kiamat. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna asyaddan nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras dan paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Kenapa demikian larangan, demikian ajaran Islam tentang gambar? Saddan lidzari asyirki, dalam rangka untuk menutup jalan terjadinya kesyirikan dan untuk menjauhi perbuatan dan sikap menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ilah dilarangnya gambar dan patung adalah karena itu bentuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nudrik, kita bisa memahami, mendapatkan pemahaman dari kisah kesyirikan yang terjadi pertama kali pada kaum Nuh tentang seberapa jauh antusias setan, semoga Allah melaknatnya, untuk menyesatkan keturunan Adam. Dan bagaimanakah makar yang dimiliki oleh setan untuk menyesatkan manusia? Yaitu terkadang setan datang menggoda manusia dari aspek, dari sisi memanfaatkan emosi. Dan mengklaim kalau dia adalah memotivasi orang untuk berbuat baik. Maka setan berkaitan dengan menyesatkan kaum Nuh, maka setan memanfaatkan emosi. Emosi orang-orang yang perasaan, orang-orang yang mencintai orang-orang soleh tersebut, dimanfaatkan agar menuruti bisikan setan, yaitu membuat patung. Dan setan datang kepada mereka dengan klaim mengajak berbuat baik. Setan datang menggoda mereka dengan pengakuan bahasanya mereka atau setan ini hendak mengajak berbuat baik, bukan mengajak berbuat buruk. Kamu buat patung, kalau kamu lihat patung mereka maka akan kamu terkena ibadah mereka sehingga kamu semangat dalam beribadah, maka kamu futuh ketika lemas beribadah, kamu datang ke sini nanti akan kembali semangat untuk beribadah. Maka setan datang kepada mereka bukan mengajak kepada keburukan, mengajak untuk beribadah. Fa'innahu, makasnya setan, ketika setan melihat pada kaum Nuh terdapat muluk, terdapat cinta yang demikian besar terhadap orang-orang saleh dan cinta terhadap orang saleh, maka setan mengajak mereka untuk bersikap hulu, berlebih-lebihan dalam masalah mencintai orang saleh. Bentuknya, setan perintahkan mereka agar memasang memasang tugu peringatan, tugu kenangan. Mereka memasang patung, dan patung tersebut adalah tizkariya, dan patung kenangan dan peringatan. Inilah fulan, dan dia adalah orang yang punya jasa demikian dan demikian. Dan tujuan setan, target setan dari pemasangan patung tersebut adalah tadarruj, adalah bertahap untuk bisa mengeluarkan kaum Nuh dari kebenaran menuju kesesatan. Dan kita lihat walam yaksur nazaruhu alal hadirin. Kita lihat dalam kisah ini bahasanya nazarnya, bahasanya pandangan setan itu tidak terbatas pada generasi sekarang. Setan tahu generasi sekarang gak mungkin diajak berbuat syirik. Generasi yang menjumpai orang-orang sholah ini gak mungkin berbuat syirik. Oleh karena itu setan datang kepada mereka dengan mengatakan ini untuk kenangan, untuk meningkatkan semangat beribadah. Maka pandangan setan itu bukan hanya untuk al-hadirin, orang-orang yang ada, generasi sekarang yang ada. Target setan apa? Generasi yang akan datang. Untuk generasi sekarang itu tujuan jangka pendek cukup buat patok. Nanti ada tujuan jangka panjang, generasi kedua atau mungkin generasi ketiga yang sudah tidak lagi tahu, cuma tahunya ini ada patung. Patung ini dikira bermanfaat, bersejarah kemudian bermanfaat, bisa memberikan manfaat demikian dan demikian, akhirnya dipuja-puja. Bal imtadda, bahkan pandangan setan itu dia panjangkan. Dia punya tujuan jangka panjang. Tujuan syirik atau godaan atau menjerumuskan manusia dalam syirik itu bukan target jangka pendek, itu adalah target jangka panjang, yaitu pada generasi-generasi berikutnya. Alladzi qala fihim ilmu, yaitu generasi-generasi yang telah minim di tengah-tengah generasi tersebut pengetahuan tentang tauhid dan pengetahuan tentang sebab kenapa patok ini dibuat. Dan tersebar di tengah-tengah mereka kebodohan. Nah, barulah di generasi berikutnya zayyana lahum, setan akan datang kepada mereka dan menampakkan indah kepada mereka peribadatan terhadap patung-patung ini. Dan sehingga setan berhasil menjumuskan mereka ke dalam syirik akbar. Dan jadilah mereka sombong terhadap nabi mereka, yaitu Nuh, dengan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Maka berkaitan dengan kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di bumi ini, yaitu kesyirikan kaum Nuh, maka terdapat banyak pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau katakan pelajaran yang pertama berkaitan dengan kisah kaum Nuh dan terjadinya kesyirikan yang pertama kali adalah bahaya gambar, bahaya patung, bahaya patung secara umum dan bahaya patung orang-orang saleh secara khusus. Secara khusus adalah patung dan gambar orang saleh. Ketika gambar orang saleh tersebut ditaruh di ditaruh di apa, di tembok, digantungkan di tembok. Demikian juga ada patung tersebut. Dan patung secara ini menggunakan bahaya patung secara umum dan patung peringatan secara khusus. Ini patung pahlawan A, pahlawan B dipasang di pinggir jalan, di perempatan, persimpangan, dikatakan di tengah-tengah alun-alun. Ini untuk memperingati jasa dia, kesungguhan dia dalam memajukan negeri, perjuangan dia. Apa tujuan orang ini membuat patung, patung-patung peringatan ini? Tujuannya sama persis dengan tujuan kaum Nuh pada awalnya, yaitu untuk menumbuhkan sifat-sifat kepahlawanan, untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk mengenang, cuma sekedar untuk kenangan, dan untuk membangkitkan kembali semangat 45 untuk bekerja dan melakukan usaha untuk membangun dan memajukan negeri. Ini sama persis dengan tujuan kaum Nuh. Mereka membuat patung pertama kali adalah untuk menghilangkan futuh, untuk meningkatkan semangat beribadah, dan untuk mengenang dan wujud penghormatan terhadap orang-orang yang saleh. Maka beliau sampaikan patung-patung peringatan ini, ini nanti ujung-ujungnya adalah penyembahan dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu terdapat ancaman yang keras berkaitan dengan masalah membuat patung. Ini menunjukkan bahaya patung dalam ajaran Islam. Dan kenapa patung itu dilarang? Dan membuat patung itu dilarang, saya sampaikan dua sebab. Pertama sebabnya adalah satu zariah menutup jalan ke syirik, menuju kesyirikan. Karena patung adalah sebab dan jalan menuju kesyirikan. Sebelum orang melakukan kesyirikan, mereka membuat patung terlebih dahulu. Demikian kejadian kaum Nuh. Sedangkan secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebab dilarangnya membuat patung dan gambar adalah menyayangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain berkaitan dengan kisah kaum Nuh. Tidaklah kita sadari setan itu menggoda manusia tidak mesti bentuknya adalah mengajak berbuat jelek. Terkadang setan itu menggoda manusia, dan setan datang kepada manusia menggoda manusia, dan dia mengatakan kalau dia mengajak berbuat baik. Dakwah at-tarhib fil khair. Setan datang kepada kaum Nuh dan mereka mengatakan kalian butuh pemompa semangat untuk beribadah supaya jangan putus terus. Apa obat putus? Kamu buat patung. Patung orang yang demikian sungguh-sungguh dalam beribadah. Dengan itu maka kamu akan semakin semangat beribadah. Bagus kan? Ini baik. Kenapa kamu enggak mengikuti nasihatku? Ini nasihat bagus sih supaya kamu semangat beribadah. Dan demikian pula setan datang kepada dan sebelumnya setan datang kepada Adam dan mengatakan kepada Adam, ya, bahasanya aku adalah orang yang memberi nasihat. Setan datang kepada Adam dan mengatakan, dan aku adalah orang yang menasihin, aku adalah memberi nasihat. Ini sangat baik, sudah enggak nipu, ini sangat baik untuk kebaikanmu, bukan untuk kebaikanku, untuk kebaikanmu. Maka terkadang setan itu menyesatkan manusia, awalnya adalah diajak untuk berbuat baik. Awalnya dan sedang melakukan kebajikan, dengan namun setan tahu bahasanya kebajikan ini bisa dibelokkan untuk menuju keburukan. Bagaimana dikatakan oleh sebagian orang, yaitu Hasan bin Saleh yang mengatakan terkadang setan itu membuka 99 pintu kebajikan untuk memasukkan orang ke dalam satu pintu keburukan. Maka anggapan orang, sebagian orang berkaitan dengan setan, bahwa setan itu mesti ngajak yang jelek-jelek, enggak benar. Tidak benar. Terkadang setan itu ngajaknya itu ngajak berbuat baik. Ngajaknya itu ngajak sholat malam. Itu saja. Setan itu ngajaknya sholat malam. Kenapa? Nanti setelah itu dia munculkan ujub dengan dengan amalnya. Wah, itu hebat. Bisa sholat malam. Maka berjadi setan itu ngajak untuk orang itu semangat baca Quran, semangat untuk menuntut ilmu. Namun setan membelokkan hati dan maksudnya. Maka jangan pernah punya anggapan bahwa setan itu cuma ngajak jelek-jelek. Apa beda bisikan setan sama bisikan malaikat? Oh, kalau itu baik-baik maka itu bisikan malaikat. Kalau itu kok bisikannya jelek-jelek, itu bisikan setan. Bagaimana orang punya kaidah demikian? Bisikan setan sama bisikan malaikat, itu lihat isinya. Kalau baik-baik, itu bisikan malaikat. Kalau jelek-jelek, itu bisikan setan. Enggak benar. Bisa jadi bisikan baik, namun itu setan. Kemudian pelajaran yang berharga dari kisah kaum Nuh, ya, bahasanya setan dalam menggoda dan menyesatkan manusia itu punya langkah dan punya planning. Punya langkah dan punya planning. Ada target jangka pendek dan ada target jangka panjang. Karena enggak mungkin setan itu menyesatkan orang langsung datang sembahlah selain Allah, langsung kemudian membisikkan orang zinalah kamu, langsung tiba-tiba tidak ada mukadimah, tidak ada pengantar, langsung zina sana, tidak mungkin. Namun pertama kali apa ya, kenalan, kita awaku menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang mengenal, kenalan dulu. Kemudian baru meningkat kepada yang lainnya, baru meningkat kepada yang lainnya, ngobrol, senyum dulu, bahkan mungkin didalili wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, berakhlaklah dan bersikaplah kepada orang dengan akhlak yang mulia. Depannya hadis ditinggalkan, ittaqillah haitsu ma kunta, yang dilihat belakangnya saja. Ittaqillah haitsu ma kunta ditinggalkan, kemudian yang dilihat belakangnya saja. Karena utuhnya hadis kan ittaqillah haitsu ma kunta wa sayyatal hasanat tatamuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Wah, kalau kamu nemenin ngobrol, wah itu membuat orang gembira, itu berakhlak mulia. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Setan bisa datang dan membawakan dalil Quran, sunnah, ijma, qiyas, bisa. Jadi kira kalau kemudian bisikannya, kemudian bisikan Quran, ayat Quran, hadis Nabi, kemudian itu bisikan malaikat, belum tentu. Bisa jadi kemudian setan itu datang dan membisikkan, menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, ijma salaf, bahkan mungkin perkataan ulama. Bisa jadi dia datang nukil perkataan Syekh Utsman Taimiyah, perkataan Ibnu Qayyim, namun itu mau menyesatkan, dan itu setan. Karena setan itu dalam menggoda manusia punya target dan punya tahapan. Ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Sebagaimana godaan setan terhadap kaum Nuh, target jangka pendek bikin patung. Itu saja yang diharapkan. Dia tidak pasang target kaum ini, generasi yang buat patung ini nyembah patung, enggak. Dia enggak punya target itu. Karena itu gak mungkin. Sudah di planning, sudah dihitung di atas kertas, gak mungkin. Maka plannya enggak mungkin bikin memaksakan target di sini. Namun itu non menyembah patungnya adalah target jangka panjang. Ini target jangka panjang. Target jangka menengah hilangnya tauhid. Target jangka pendek orang bikin patung. Target jangka menengah gimana ilmu tentang tauhid itu mulai ditinggalkan. Nah, target jangka panjangnya baru syirik. Demikian juga godaan setan dalam masalah yang lain. Dalam masalah zina, dalam masalah mencuri, dalam masalah yang lainnya. Semuanya bertahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk jangan mengikuti godaan setan. Allah sebut dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Allah katakan, janganlah ikuti langkah-langkah setan. Allah sebut godaan setan dengan langkah-langkah dalam bentuk jalan. Kenapa? Karena godaan setan itu bertahan. Kenapa Allah sebut godaan setan dengan langkah-langkah dalam bentuk jalan? Karena godaan setan itu bertahan. Sedikit demi sedikit mereka, kemudian semakin mereka, kemudian mereka, kemudian baru ujungnya. Baru tujuan akhir. Enggak kemudian begitu langsung musyrik kamu kak zina kak ya. Namun ada tahap-tahap, ada langkah-langkah. Ini step pertama, step kedua, step ketiga, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, dan sungguh setan itu telah mempermainkan orang-orang musyrik untuk beribadah kepada berhala dalam penyembahan terhadap berhala untuk masing-masing kaum sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Maka sekelompok orang diajak oleh setan untuk menyembah berhala dengan memanfaatkan dari sisi pengagungan terhadap orang-orang yang telah mati, yang telah mereka buat patungnya atau telah mereka buat gambarnya. Sebagaimana kejadian kaum Nuh. Dan sebab ini adalah yang paling dominan al-awamil musyriki pada mayoritas orang-orang musyrik. Adapun atau orang-orang musyrik yang awam, amma khawatuhum, adapun orang-orang musyrik yang khusus, maka mereka, orang-orang musyrik yang khusus ini, membuat patung-patung, dan patung-patung tersebut adalah simbol dari benda-benda langit yang dianggap punya pengaruh di alam semesta ini, dizakmin dan demikianlah anggapan mereka. Lalu mereka buat untuk patung-patung tersebut rumah tempat peribadatan terhadap patung. Kemudian dibuat juga sadana juru kunci. Demikian juga dibuat hijab, dibuat lambu-lambu, kain-kain penutup untuk menyangi Ka'bah, bagaimana kiswah untuk Ka'bah. Pengorbanan dan berbagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada patung-patung ini. Dan demikian itu tidak henti-henti terjadi di dunia ini, baik di masa silam ataupun di masa sekarang. Itu maksudnya itu baik. Dan asal muasal agama semacam ini, yaitu penyembahan terhadap benda-benda langit, asal muasalnya ada dari orang-orang musyrik Sofiah. Mereka adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim pernah mendebat mereka tentang batin yang disyirikan yang Allah ceritakan di surat Al-An'am, dengan Ibrahim mengatakan ketika muncul bintang, ini Rabbu. Setelah kemudian tenggelam, Maka beliau mengatakan, inilah ulul abidin, aku tidak suka Tuhan kok menghilang. Gimana Tuhan kok menghilang? Gimana nanti orang yang memujanya? Demikian juga ketika Ibrahim melihat rembulan, demikian pula ketika Ibrahim melihat matahari. Maka cerita dan cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ini, pemahaman yang benar itu adalah kisah perdebatan Ibrahim dengan kaumnya untuk menunjukkan bahwa kesyirikan mereka, ya, bahwa kesyirikan adalah sebuah kebatilan, dan itu sama sekali bukanlah kisah Ibrahim mencari Tuhan sebagaimana anggapan sebagian orang. Dan itu adalah kisah bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, yang adalah kita perdebatan Ibrahim, ya, dakwah Ibrahim terhadap kaumnya yang mereka itu menyembah patung. Namun patung kaum Ibrahim itu beda dengan patung kaum Nuh. Kalau kaum Nuh, patung itu adalah simbolisasi orang saleh. Sedangkan kalau patung-patung yang disembah oleh kaum Ibrahim adalah simbolisasi kekuatan benda-benda langit. Ini dia, kalau bahasa kita ini patung dewa pengatur matahari. Kalau di Hindu apa namanya dewa matahari? Surya. Terus ini ada patung rembulan, dewa rembulan, kekuatan benda langit. Kekuatan benda langit itu dalam bahasanya, bahasa kita, dewa. Kekuatan benda langit ini ada kekuatan, ada dewa untuk matahari, ada dewa untuk rembulan, ada ini bintang, ada ini untuk laut misalnya, ini ada untuk angin. Itu nanti masing-masing dibuat patungnya. Nah, patung-patung yang disembah oleh kaum Ibrahim ini adalah, ya, kalau baca kita, ini dewa matahari, ini dewa rembulan, ini dewa bintang A, ini dewa bintang B, dan seterusnya. Ini kekuatan benda-benda langit. Patung itu adalah simbol kekuatan benda-benda langit. Maka patungnya kaum Nuh itu beda dengan patung kaum Ibrahim. Nah, Ibrahim nazarahum, mendebat mereka tentang batalnya kesyirikan, dan Ibrahim mematahkan hujah mereka dengan ilmunya, dan Ibrahim menghancurkan patung-patung kaumnya dengan tangannya. Akhirnya mereka pun menuntut untuk membakar Ibrahim. Dan sekelompok yang lain menjadikan berhala untuk rembulan. Ada patung sebagai simbolisasi rembulan, dan mereka mengira bahasanya patung tersebut berhak untuk mendapatkan ibadah, dan kepada patung tersebut kembalinya pengaturan, ya, al-alam sufla, alam bawah, yaitu bumi. Dan sekelompok lagi, ada sekelompok orang yang menyembah api, itulah Majusi. Dan ada juga sekelompok orang yang dibuat untuk melakukan kesyirikan dengan menyembah air. Ada sekelompok orang yang digoda oleh setan, dijumaskan oleh setan dalam syirik dengan bentuk menyembah hewan. Ada sekelompok yang menyembah kuda. Ada sekelompok orang yang menyembah sapi, ya, yaitu orang Hindu. Demikian juga penyembah sapi selamat. Demikian juga sekelompok orang menyembah manusia yang masih hidup ataupun manusia yang sudah mati. Ada lagi yang menyembah jin, dan ada lagi yang menyembah pohon, dan ada lagi yang menyembah malaikat. Sekian perkataan Ibnu Al-Qayyim. Maka berkaitan dengan masalah penyembahan terhadap patung, ya, maka ya, secara umum penyembahan terhadap patung itu bisa dibagi menjadi dua kategori, maka tadi kita sebutkan ada penyembahan patung sebagaimana kaumnya Nuh. Itu patung itu adalah simbolisasi orang saleh. Dan ini patung yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah. Patung adalah simbolisasi orang saleh. Dan jenis yang kedua yang ini disebut oleh oleh Ibnu Qayyim dengan kesyirikannya khawasul musyrikin adalah menyembah patung, namun patung ini bukan simbolisasi orang saleh, namun patung ini adalah simbolisasi kekuatan benda-benda langit. Dan ini adalah syiriknya kaum Ibrahim. Maka kaum Ibrahim itu menyembah benda-benda langit dan mereka membuat patung. Dan dua keterangan ini tidak bertahan. Allah ceritakan bahasanya Ibrahim menghancurkan patung-patung. Dan yang ditinggalkan yang paling besar, ini menunjukkan kalau kaum Ibrahim menyembah patung. Namun dalam kita ya, perdebatan Ibrahim ya, dengan kaum yang berkaitan dengan bintang, bulan, dan matahari, maka ayat ini dalil bahwa kaum Nuh dan kaum Ibrahim itu menyembah benda langit. Dan dua ayat ini tidak bertentangan. Ayat yang menceritakan Ibrahim menghancurkan patung dan ayat yang menceritakan tentang perdebatan Ibrahim masalah penyembahan terhadap rembulan, terhadap bintang, rembulan dan matahari. Kedua ayat ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena kaum Ibrahim itu menyembah patung. Namun patung yang disembah oleh kaum Ibrahim bukan patung sebagaimana yang disembah oleh kaum Nuh. Tetapi patung yang disembah oleh kaum Ibrahim adalah patung-patung yang merupakan simbolisasi kekuatan benda-benda langit. Ada yang patung ini dewa matahari, ini dewa bulan, ini ada dewa bintang A, bintang B dan seterusnya. Yang disebut keserikan dengan penyembahan terhadap bulan, benda-benda langit yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan keserikan khawasul musyrikin. Karena untuk sampai kepada penyembahan terhadap benda-benda langit ini untuk menjemputkan ke sana ini lebih sulit daripada penjurusan terhadap penyembahan orang-orang saleh yang memanfaatkan perasaan, yang memanfaatkan perasaan. Kalau penyembahan terhadap orang saleh patung sebagai simbol orang saleh itu perasaan yang dimainkan. Bagaimana keterangan yang lewat istighlal awal memanfaatkan perasaan dan emosi kecintaan terhadap orang saleh. Nah, kalau nyembah benda-benda langit itu butuh sedikit ya, tambahan alasan-alasan yang ilmiah ya. Pakai mikir kenapa kok sampai benda langit berkembangan ini ada bumbu-bumbu yang berbau ya, kayaknya ilmiah ya. Sehingga ini bukan hanya perasaan. Maka ini lebih sulit. Namun ini bisa terjadi. Maka ini inilah yang menyebabkan kita yang menyebutnya sebagai khawasul musyrikin. Wabihi, dan dengan keterangan di atas, maka engkau mengetahui makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yusyrik billahi faqad anama khara minas samaa'. Barang siapa yang menyebutkan Allah maka seakan-akan dia jatuh dari tempat yang tinggi lalu disambar oleh burung yang mencabik-cabik dirinya, kemudian atau dibawa oleh angin yang kencang ke tempat yang sangat-sangat jauh. Lihat betapa mulianya manusia, Allah berikan kepadanya akal ya. Namun ketika orang itu menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh manusia ini berada dalam titik kehinaan. berada dalam titik kehinaan. Sapi disembah. Di mana manusia demikian mulia bisa sampai nyembah sapi? Padahal yang namanya penyembahan, yang menyembah itu statusnya mesti lebih hina daripada yang disembah. Itu kaidah dalam penyembahan. Itu yang menyembah itu posisinya itu lebih rendah daripada yang disembah. Dan yang disembah itu posisinya lebih tinggi, lebih mulia daripada yang menyembahnya. Manusia yang Allah ciptakan dalam asal yang takwi, dalam keadaan yang paling mulia, Allah ciptakan walaupun kaum dan bani Adam disurat al-Imran, Allah katakan dulu kami muliakan manusia. Setelah itu dia melakukan kesulitan, dia merasa lebih hina daripada sapi. Masa lebih hina daripada sapi. Ini manusia jatuh dalam titik yang paling rendah. Maka benarlah yang Allah firmankan, faka'ana makhara minas zaman, fata'ata kubitair, autah bibihi arih, dimakan yang lain. Demikian juga benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'arbabun mutafarikun al-khairun amilal wahidul qahar. Arbab di sini maknanya aliha. Bagaimana apa yang kaidah yang telah disampaikan oleh setelah Al-Fawzan di awal di beberapa lembaga yang lewat, berarti dia disebut wah semata, maka mengandung mana? Hilang. Apa pun mutafarikun, apakah ilah-ilah yang berbeda-beda itu yang lebih baik, ataukah Allah zat yang bisa Al-Qahar dan Maha Perkasa? Maka kita lihat orang-orang musyrik itu ciri khas mereka adalah perpecahan agama. Mereka sepakat untuk tidak hanya menyembah Allah, namun apakah sembahan tandingan tambahan? Sembahan tambahan itu apa? Mereka berselisih. Oh, saya tak milih sapi, ada yang milih tikus, ada yang milih matahari, ada yang milih bulan dan seterusnya. Maka mutafarikun, beda-beda. Mata butuna min dunihi ila asma'an sammaitumuha antum ba'athukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali sekedar nama. Yang kalian namai itu dinamai oleh kalian dan bapak-bapak kalian, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sultan. Sultan di sini maknanya hujjah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan semua kata sultan dalam Al-Quran adalah hujjah, ya, kecuali di satu ayat. Itu firman Allah, halaka anni sultaniyah. Di juz 9 Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan perkataan di akhirat, halaka anni sultaniyah. Nah, sultaniyah, halaka anni sultaniyah, hancurlah sultaniyah. Sultan di sini ulama khilaf, apakah maknanya hujjah? Ada yang mengatakan maknanya hujjah dan ada yang mengatakan maknanya kekuasaan. Halaka anni sultaniyah. Ya, dia mengatakan hancurlah kekuasaanku, tidak akan berfungsi kekuasaan yang sudah memiliki. Atau halaka anni sultaniyah, aku tidak punya dalil lagi. Ya, telah nampak bukti bahwasanya syirik. Adapun selain ayat ini, semua makna sultan itu hujjah. Ma'anzalallahu biha min sultan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan hujjah kalau ini adalah sesembahan selain Allah. Bahkan hujjah yang Allah turunkan berarti selain Allah menyembahnya adalah kesyirikan. Ini fakat dosa yang tidak terampuni. Ini hukum ila lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan milik rakyat. Hukum itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik rakyat. Maka mengimani demokrasi itu adalah mengkufuri ayat ini. Amma ala ta'budu ila iyan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian supaya beribadah, janganlah beribadah kecuali hanya kepada-Nya. maka dia antara hukum Allah adalah perintah Allah agar beribadah hanya kepada-Nya. Dari ketidur fayyir, itulah agama yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah dengan bertawahid, dan agama yang lurus, agama yang benar. Walakin aktarna bila ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak tahu. Akan tapi mayoritas manusia tidak tahu oleh karena itu suara mayoritas bukan suara umum kebenaran. Karena Allah katakan mayoritas manusia itu tidak ngerti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan." Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Masal di sini maknanya permisalan. Kemarin kita jumpa sih, masal maknanya satu hal yang perkara yang aneh, lucu dan menarik dan menggelikan. Sedangkan masal di sini permisalan. Rajulan fi syurga, ada seorang yang yaitu seorang budak fi syurga yang punya banyak pemilik, mutasyakkisun, dan para pemiliknya itu adalah mutanazi'un, orang yang berselisih. Wa rajulan salman li rajulin, dan seorang itu seorang budak yang murni milik satu orang. Hal yang tahu yang masalah, apakah kedua pemiliknya itu sama? Jawabannya tidak sama ya Rabbi. Maka Allah katakan gambaran orang yang beriman dengan orang musyrik itu bagikan seorang muda. Ada seorang muda dimiliki oleh 5 orang. Yang satu nyuruh ke timur, yang satu lagi nyuruh ke selatan, yang satu nyuruh ke barat, yang satu nyuruh ke utara. Muda bingung, ini mana yang saya turuti? Ini bos pertama nyuruh saya pergi ke timur, ini nyuruh pergi ke selatan, pergi ke utara. Budak ini bingung, mana yang harus saya buat agar dia ridho. Maka orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang punya banyak kesembahan, itu adalah orang yang bingung. Ini Tuhan yang satu minta jumpa, itu juga iya, itu juga iya. Kemudian orang yang bertauhid adalah bagikan seorang budak yang cuma milik satu orang. Tidak ada pertentangan, pasti. Namun kalau milik banyak orang, itu nanti akan sering pan berarti. Di waktu yang bersamaan, bosnya ini nyuruh yang sudah beda. Hamba'in musyrikun, maka mereka orang-orang musyrik, ketika mereka meninggalkan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah, dan bahkan mereka itu diciptakan karenanya, untuk itu, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan dengan beribadah kepada Allah, orang itu akan mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika mereka meninggalkan peribadatan yang benar, maka mereka diuji dengan sibuk beribadah kepada setan, dan terpecah belahlah pada diri mereka berbagai hawa nafsu dan keinginan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam An-Nuriyah. Ibnu Qayyim mengatakan, harabu minariki alladhi khuliqulah. Mereka orang-orang musyrik, mereka kabur, mereka lari dari perbudakan yang mereka itu diciptakan untuk itu. Mereka diciptakan untuk memperbudak diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tinggalkan. Fabulu, maka mereka diberi ujian berikin nafsi wa syaitani, malah memperbudak diri mereka kepada hawa nafsu mereka dan memperbudak diri mereka kepada setan, yang setan ini mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik itu disebut menyembah setan. Kenapa? Padahal tidak semua orang syirik itu menyembah setan. Ada menyembah patung, ada menyembah pohon, ada menyembah batu. Jawabannya, karena setan yang mengajak mereka untuk melakukan kesyirikan. Karena itu, semua orang musyrik bisa disebut menyembah setan. Maka tidak ada persatuan hati dan tidak ada kebaikan untuk dunia kecuali dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshi'un. Lau kana fi ma alihatun illallah la fadadata. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ayat yang ke-21, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun, terjemah cepat dikatakan, apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Yunshirun itu dimaknakan hasyar, dimaknakan saat yang mereka itu bisa membangkitkan manusia-manusia yang mati dan dikumpulkan. Apakah mereka punya persembahan dari bumi, yaitu ada pohon, ada laut, ada air, ada batu? Apakah persembahan-persembahan mereka itu yunsirun, itu memiliki syafaat, bisa membangkitkan orang yang hidup dan mengumpulkannya di mahsyar? Lau kana fi ma alihatun illallah, seandainya di langit dan di bumi ini ada sembahan ilallah selain Allah Subhanahu wa taala, lafaz data tentu usaha bumi. Artinya tauhid itu adalah sebab baiknya bumi. Maka Maha Suci Allah pemilik arsy dari sifat yang mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan surat Al-Anbiya ayat yang ke-21, yaitu untuk ayat yang ke-22, laukana fihima alihatun illallah, ayat ini dijadikan dalil oleh ahli kalam untuk mendalili apa yang mereka sebut dengan dalil tamannun. Dalam pertemuan yang lewat kita telah bahas dalil tamannun ya. Nah, ahli kalam mengatakan bahasanya ahli tamat dalil tamatno itu telah diisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Dan ini adalah anggapan yang tidak benar. Ini adalah penafsiran yang tidak benar. Al-Anbiya 22 itu bukan isyarat tentang dalil tamatno. Dalil tamatno itu apa? Seandainya bumi ini, di dunia ini ada sembahan, yang ada dua sembahan, maka yang satu Tuhannya mengatakan kamu hidup, yang satu ingin menciptakan A, yang satu ingin mencipta manusia, yang kedua tidak ingin mencipta manusia. Ini yang satu ingin mencipta manusia, yang satu tidak mencipta manusia. Akhirnya terjadilah orang berhadap. Itu seandainya ada roh selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka tamanno itu adalah dalil tentang rububiyah. Sedangkan Al-Anbiya ayat 22 ini bicara tentang uluhiyah. Nah, ahli kalam mengatakan bahwa dalil tamannu yang mereka sampaikan itu telah disyaratkan oleh Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Lalu Al-Sunnah mengatakan, menegaskan itu tidak benar. Menafsirkan Al-Anbiya 22 dengan sebagai dalil tamannu itu adalah tidak benar. Yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di misalnya itu terus apa mustaqim di akhir itu terus apa mustaqim, ketika juga disampaikan oleh Ibn Abil Qais al-Hanafi di Tarawih Muawiyah sebelumnya telah disampaikan juga Ibnu Qayyim di Al-Fawaid dan para ulama sunnah yang lain. Mereka mengatakan bahasanya Al-Anbiya 22 itu bukan isyarat dari Taman Nuh. Kenapa? Karena dari Taman Nuh itu berbicara tentang rububiyah, menetapkan bahasanya Allah itu sama. Sedangkan uluhiyah, sedangkan Al-Anbiya 22 itu menetapkan ilah itu sama. Dan dalil yang lain yang menunjukkan kalau ayat ini bukanlah dari Taman Nuh, di samping alihatun illallah, ini menunjukkan uluhiyah dan menetapkan ilah Tuhan yang satu. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala lafaz sajada. Yang namanya fasad itu setelah wujud. Kata Al-Qur'an, tidak sempat mustaqim. Yang namanya rusak itu bahannya tidak ada dulu. Tidak ada barang rusak, lalu bahannya tidak ada. Oh, rusak. Padahal ada, tidak ada. Itu tidak bisa. Kata Al-Qur'an tidak bisa. Yang namanya rusak itu setelah ada. Maka kalau ayat ini isyarat dalam Taman Nuh, maka seharusnya bunyinya law kana fihi ma arbabun illallah lama wajada. Seandainya di lantai di bumi ada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, maka bumi dan langit itu enggak akan bakalan ada. Karena dari Taman Nuh, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu kita enggak mau menciptakan bumi. Maka jadikah dan adakah bumi? Tidak ada. Karena rebutan pengaruh, ini mau menciptakan, ini tidak mau, ini tidak mau mencipta. Dan yang Allah katakan, tidaklah seandainya ada arbab, ada rab-rab selain Allah, tentu langit dan bumi tentu tidaklah ada. Itu harusnya kalau mau dalil Taman Nuh. Kalau mau mengisahkan dalil Taman Nuh. Namun Allah katakan, seandainya ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tentu bumi dan langit ini rusak. Jika ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka langit dan bumi ini adalah rusak. Langit dan bumi yang sudah ada ini akan rusak jika ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun ilah yang kedua ini bukan Allah. Maka ayat ini Al-Anbiya 22 itu adalah yang benar. Makna ayat Al-Anbiya 22 itu adalah dalil tentang la salaha lil alam illa bi tauhid. Berarti tidak ada maslahat dan tidak ada kebaikan untuk alam semesta kecuali dengan tauhid, dan bukan mengisahkan dari Taman Nuh. Oleh karena itu, jika salatul ardu, jika bumi telah kosong dari tauhid, maka akan terjadilah kiamat. Karena tidak ada kebaikan bagi alam semesta ini kecuali dengan tauhid. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la taqumu sa'ah hatta la yafalul ardu Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak lagi dikatakan di muka bumi, tidak ada lagi orang yang mengatakan di bumi ini kata-kata Allahu Allah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Sufiyah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Sufiyah untuk zikir mufrad. Maka dijadikan dalil boleh untuk zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Maka alasan hatta la yuqal bi abdi Allahu Allah. Namun ini adalah sesuatu yang tidak benar. Di mana sisi tidak benarnya keterangan yang ada dalam sanad yang lain dari hadis ini. Di sanad yang lain dari hadis ini dikatakan hatta luqad bil ardi la ilaha illallah. Maka makna satu lafaz hadis itu diterangkan, biasanya diterangkan di ada di sanad yang lain di hadis ini. Ini pentingnya jamu turuq. Ini pentingnya mengumpulkan sanad yang ada pada satu hadis. Karena sampai yang tidak jelas di satu sanad, lafaz yang ada pada satu sanad itu diperjelas dengan sanad yang lain. Semacam di hadis Mu'ad, ya. Di mana Mu'ad itu diaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengandalkan yang pertama kali engkau dakwakan adalah Allah ilaha illallah wa anna wa anni Muhammadur Rasulullah. Dan lafaz yang lain ila ayy wahidullah. Maka dijelaskan apa itu maksud ucapan la ilaha illallah. Apakah sudah ucapan? Tidak. Nomor lain. Oleh karena itu yang benar zikir yang mesra' yang disyariatkan dalam Islam, sebagaimana dikatakan oleh penulisan jeniah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengajarkan zikir kecuali jumlah mufidah, kecuali kalimat sempurna. Semua zikir yang Nabi ajarkan itu kalimat sempurna. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Astagfirullah, dan yang lainnya. Tidak ada satupun Nabi pernah mengajarkan zikir dengan lafaz mufrad Allah Allah Allah Allah atau ya latif ya latif ya latif atau ya atau Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim, Al-Rahim. Itu tidak pernah Nabi ada. Oleh karena itu yang benar zikir dengan nama kufat itu pun bid'ah. Dan lebih parah lagi zikir dengan dhamir. Zikir dengan dhamir itu zikirnya orang-orang sufi, mereka berzikir dengan Allah dengan dhamir, yaitu huwa. Itu zikir, bahkan afdhalu dzikri menurut sufiyah. Adapun zikir dengan sebelah mufidah itu dzikrul awal, zikirnya orang awal, bukan orang sufi. Dan semisal sama persis dengan perpecahan kaum musyrikin terdahulu dalam ibadah mereka dan siapa yang disembah, perpecahan para penyembah kubur pada hari ini dalam masalah penyembahan kubur. Maka masing-masing memiliki dorik, memiliki kubur sendiri-sendiri yang mereka mendekatkan diri kepada kubur tersebut dengan berbagai bentuk ibadah. Dan masing-masing dari tarikat sufiyah itu masing-masing punya guru yang muriduhu, muridnya itu murid-murid syekh ini, guru ini menjadikannya sebagai rab selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diketahui istilah murid itu awalnya adalah murid sufiyah, murid tarekat, tilmid atau talibul ilm disebut dengan murid itu aslinya dari istilah sufiyah, asal muasalnya. Maka para guru-guru, tokoh-tokoh tarekat ini masing-masing jadikan orang sebagai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini dia adalah wali yang bisa mengatur alam semesta dan dunia. Yang guru tarekat ini membuat syariat untuk murid-muridnya berupa berbagai aturan yang tidak pernah Allah izinkan. Tipikalah setan mempermainkan manusia dan tidak ada keselamatan agar bebas dari keburukan dan makar setan kecuali dengan mengisahkan Allah dan berkutung dengan kitabnya dan sunnah rasulnya. Kami mohon, kita mohon kepada Allah agar Allah nampakkan kepada kita kebenaran seperti kebenaran dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikutinya, dan menambahkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhinya. Inna huwa maulana, ya, dia adalah pelindung kita, fani'mal maula wa ni'mal nashir, maka dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini kan Allah Ta'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi wa bila'ala. Ada syubhat dari seorang dulu ketika dia bersama dengan ikhwan muslimin, dia sering dipantau tentang masalah salat malam, puasa sunnah dan lain-lain, sehingga rajin beribadah. Namun setelah mulai perlahan-lahan lepas, dia agak putur dalam ibadah karena di tempat ngaji yang sekarang tidak ada yang memantau. Bagaimana cara menjelaskannya? Maka ini menunjukkan bahasanya kemarin itu rajinnya bukan karena Allah, namun karena menghindari pantauan. Rajin, kenapa rajin? Nanti gak enak ditanya, gimana salat malamnya? Udah tahu jam berapa? Udah ditanya lagi, udah puasa terus apa belum? Udah puasa terus apa belum? Nanti karena khawatir dengan pantauan, nanti kalau nanti jawabnya ternyata kalau sebenarnya tidak mau mengatakan tidak berbohong, mau mengatakan dia nanti dikasih nasihat panjang, udahlah, maksudnya tak rajin saja. Maka ini bukan bahasanya motivator untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, non karena karena khawatir kelahan, khawatir dapat nasihat panjang. Dan ikhlas itu yang namanya riya, tidak ikhlas dan beramal bukan karena mengharap, bukan hanya beramal karena mengharap pujian, juga termasuk tidak ikhlas dan juga termasuk riya, terlalu beramal agar terhindar dari celaan. Diperhatikan bahasanya, pengertian riya itu bukan hanya beramal untuk mendapatkan pujian, termasuk riya beramal karena khawatir dan takut celaan. Dan kalau kulihat apakah Nabi SAW menjelaskan semacam ini, apakah Nabi SAW telah menjelaskan semacam ini kepada seluruh para sahabat yang Nabi didik, dan pendidikan yang paling baik adalah pendidikan Nabi. Apakah Nabi nanya sahabat satu-satu, kamu pasalnya kemudian kok belum, kamu ini apa belum? Apakah Nabi cuma memotivasi pentingnya puasa, pentingnya ibadah amal sunnah dan yang lain? Memang Nabi ada memantau, namun memang Nabi memantau, namun itu adalah orang-orang yang berbuat kekuasaannya, keluarganya, istri dan anaknya. Nabi jika Nabi setelah selesai salat malam, Nabi bangunkan Aisyah. Setelah Nabi tinggal witir, Nabi bangunkan Aisyah untuk salat malam. Demikian juga ketika Ramadan tiba, maka Nabi memantau anak dan istrinya dibangunkan semua ketika 10 malam yang terakhir. Demikian juga pernah satu malam Nabi keluar rumah, kemudian datang ke rumah Fatimah dan letak-letak pintu rumah Fatimah dan rumah Ali. Kemudian ditanya, apakah kalian sudah sholat malam? Padahal Ali baru bangun setelah Nabi letak-letak pintu. Maka Ali mengatakan, wahai Nabi, nyawa kami di tangan Allah. Nyawa kami ada di tangan Allah. Kalau enggak dibangunkan, Allah tidak bangunkan kami, ya kan tidak bangun setelah kamu datang, tak mau datang. Dan Nabi pergi sambil mukul pahanya dan mengatakan, manusia itu datang ngeyelah. Ada sebagian orang berkata, jika ada orang mencela Allah, tidak usah kita marah-marah dan membela Allah, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Jika Allah mau, maka orang yang mencelanya akan langsung menghukumnya. Kita tidak usah ikut campur. Ini sama dengan judul buku tulisannya Gus Dur yang judulnya Tuhan Tidak Perlu Dibela. Maksudnya adalah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Tuhan tidak perlu dibela. Itu apa maknanya? Bilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah itu Maha Kuasa. Kalau doa maksiat dan Allah marah, mau udah langsung suruh mati-mati. Apa tuh kamu amar ma'ruf nahi munkar, kamu kasih nasihat, kamu cocok, kamu ngasih wejangan, enggak perlu. kalau memang lu sudah besar mengurangi kematian terus dan dibikin mati-mati ketul dibilang-bilang apa mau tadi muka, maka pekerjaan para nabi itu keliru. Kerjaan para nabi itu keliru. Setiap baru sama Allah dari muka mengingatkan syirik, mengingatkan orang yang mencaci maki Allah, yang mengatakan Allah punya anak dan seterusnya, juga perlu keliru. Tuhan tidak perlu dibela, kata Tuhan. Sama dengan apa yang dikatakan adalah orang ini. Kalau ada orang yang mencaci maki Allah, ada orang mengucapkan kata-kata muka di hadapan kita, biarin saja. Kamu santai saja. Enggak usah susah, enggak usah repot. Tuhan tidak perlu dibela, dia mau berkata. Artinya apa? Tinggalkan orang-orang yang muka, maka semua taulang itu melakukan hal yang keliru, karena pada orang-orang yang muka, dalam hal membela Allah dan agama Allah, pada, dan artinya tinggalkanlah perintah Allah, intan sumpah. Jika kalian menolak Allah, Allah muji orang yang menolak Allah, dan Allah perintahkan untuk menolak Allah. Orang ini malah mengatakan, jangan tolong Allah. Maka ini posisi bagaimana Muhammad Masjid yang mengatakan, ketika Allah mengatakan, Allah mengatakan bahwa takwa karena menelankan diri, iblis itu enggan dan sombong, maka dia termasuk orang kafir. Muhammad Masjid bahkan malah mengatakan bandingan mukmin ini, bahkan iblis itu orang yang beriman karena tidak mau sujud kecuali kepada Allah, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Allah mengatakan dia kafir, malah yang mengatakan orang yang beriman. Allah mengatakan tolonglah Allah, malah yang mengatakan jangan tolong Allah. Apa aku belajar bahasa Inggris? Setelah kita bahas, ketika kita bahas, kita berilmi, ya, setelah bahas hukum dan penjelasan saya Muhammad Rizal Uzzaini tentang masalah hukum belajar bahasa Inggris. Yang intinya yang dekat adalah diperbolehkan jika ada hajat, jika ada keperluan, bahkan mungkin sangat dianjurkan ketika itu dalam rangka dakwah. Dalam rangka supaya ini mungkin diantara keperluannya orang belajar bahasa Inggris. Dengan itu maka artikel artikel ilmiah tentang Islam itu kemudian dia bahasakan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dia bikin situs bahasa Inggris, mengajarkan artikel sunnah wal jamaah, mengajarkan bagaimanakah menyebut salam dalam bentuk Islam dan beribadah. Maka ini satu amal yang terpuji dan mulia. Apa hukum jadi pegawai negeri? Ada orang yang melarang menjadi pegawai negeri secara mutlak dan mereka punya dua alasan. Orang yang tersebut adalah dua alasan. Yang pertama adalah masalah gajinya, karena ini adalah pajak dari lokalisasi, ini pajak opor dan sebagainya, maka hartanya adalah harta yang tidak tahu. Maka berkaitan dengan hal ini, maka gaji pegawai negeri itu harta bercampur yang berasal dari mana-mana. Karena pemerintah kita belum punya perhatian tentang masalah ini, berbeda dengan Malaysia. Katanya kalau di Malaysia itu pegawai negeri itu pajak itu dipisah-pisahkan, sumber itu dipisah-pisahkan, ini hasil ekspor, ini pajak rokok, ini pajak yang tidak jelas-jelas, ini tempatnya di sini, yang ini sumber-sumber yang halal, ini di tempat yang lain, tempatnya lain, dan untuk pegawai negeri maka itu dari sumber-sumber yang halal, sumber-sumber yang jelas, yang abu-abu, ya, yang abu-abu itu tidak untuk jadi gaji pegawai negeri. Maka harta yang bercampur pendapat yang benar, harta yang bercampur untuk halal. Harta yang bercampur untuk halal, dalilnya adalah halal yang khalimah. Dalilnya adalah Nabi bermuamal dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi Nabi datang ke zamannya orang Yahudi, dan orang Yahudi harta yang bercampur. Dan alasan yang kedua adalah ketika orang itu pas jabatan, maka nanti di akhir pas jabatan ada sumpah jabatan, di sana terdapat sumpah setia untuk membela ya, aturan manusia. Maka dan ini yang dianggap paling parah oleh orang yang melarang jadi pegawai negeri secara mutlak. Namun yang benar dalam masalah sumpah ini, sumpah semacam ini boleh. Sumpah semacam ini tidak masalah asalkan ma'at ta'wil. Asalkan ma'at ta'wil, yaitu di dalam hati terdapat takwil terhadap sumpah yang dikatakan. Dia mengatakan saya akan setia dan membela aturan ini, lalu di hatinya dia mengatakan selama tidak bertentang dengan Al-Quran dan hadis, selama dia tidak bertentang dengan aturan-aturan Allah. Ini disebut sumpah ini dengan takwil. Dan para ulama muhadirin itu membolehkan orang menjadi pegawai negeri meskipun ketika dia masuk ke statusnya sebagai pegawai negeri ini dia mengucapkan sumpah pembelaan dan kesetiaan terhadap aturan manusia, namun dengan catatan dengan takwil. Banyak ulama muhadirin yang membolehkan hal ini. Oleh karena itu yang benar maka tentang hukum jadi pegawai negeri adalah melihat pekerjaannya dan keadaan pekerjaannya. Apakah dia pekerjaannya dalam hal yang terlarang, ya? Semisal mungkin ataukah bagaimana keadaan pekerjaannya, istilah laki-laki dan perempuan atau yang lainnya. Apakah berdoa setelah sholat harus dengan mengangkat tangan? Kalau setelah sholat fardu dan setelah berzikir, maka baiknya jangan menjadikan kebiasaan berdoa dengan angkat tangan. Kalau sholat fardu, sholat berzikir. Adapun setelah sholat sunnah, maka boleh dengan angkat tangan. Pada saat apa saja kita berdoa dengan mengangkat tangan, disebutkan oleh Syaikh Ali Hasan Hafizullah Ta'ala, doa dengan mengangkat tangan itu dalam tiga keadaan. Doa yang disyariatkan dengan angkat tangan itu dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah doa dalam kunut, doa dalam kunut. Yang kedua adalah doa dalam istisqa. Dan yang ketiga adalah ketika seorang itu berdoa dengan doa ul-mas'alah. Ketika seorang itu berdoa dengan doa ul-mas'alah, doa permohonan, doa ingin meminta rezeki atau yang lainnya, maka ini dengan angkat tangan. Ada doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dan sebagainya, maka semuanya tidak digunakan dengan angkat tangan. Apa yang harus kita lakukan jika orang yang ada di samping kanan dan kiri kita ketika salat berjamaah tidak mau merapatkan dan meluruskan shaf dengan kita? Tetap lemah tetap merapatkan dan meluruskan shaf itu kewajiban imam untuk mengaturnya, bukan kewajiban makmum untuk memaksa temannya. Jadi nanti malah terjadi perpecahan, malah terjadi kedengkian, kebencian dan seterusnya. Maka kalau memang dia bisa diajak rapat, maka itulah yang lebih baik. Jika tidak, maka ini kewajiban imam. Dan yang namanya merapatkan, merapat dalam sholat itu bukan hanya merapatkan kaki, namun juga merapatkan pundak. Sebagian orang itu salah paham, dikira merapat sholat itu cuma dalam kaki saja, sehingga itu yang ditekan-tekankan, padahal ada merapatkan pundak. Apa tanda hati orang yang tanda-tanda hati yang keras? Membaca Al-Quran tidak ada perubahan, mendengar nasihat itu ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak bisa menangis ketika melihat orang susah atau orang yang sakit atau orang miskin, maka itu tanda hati yang keras. Apakah boleh mengambil nafkah dari orang tua yang banyak subhat? Subhat apa yang dimaksudkan? Mungkin uang yang subhat. Tadi telah kita bahas bahwasanya uang yang bercampur yang benar itu halal. Terdapat sangat banyak dalil menunjukkan halalnya. Halalnya jizyah, halalnya ghanimah, itu semua dalil. Halalnya harta yang bercampur. Karena hartanya orang kafir itu campur bau. Namun halal sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Dan jika dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka dia bayar jizyah dan itu halal. Bagaimana orang-orang jahiliyah pada masa Rasulullah, patung apa yang mereka sembah? Tadi telah kita sampaikan, yang disembah orang jahiliyah adalah misal kaum Nuh, yaitu patung simbolisasi orang-orang saleh. Kenapa ada maulid Nabi? Karena ada orang yang tidak puas dengan syariat Nabi. Nah, dalil apakah yang kuat untuk menolak maulid Nabi? Man abila aman laisa alaihi amruna fa huwa rad. Wa kullu bid'atin dhalalah. Itu dalil yang paling kuat. Semua bid'ah adalah sesat. Setan merupakan sifat atau makhluk. Setan itu sifat. Boleh jadi ada pada jin, boleh jadi ada pada manusia. Bolehkah bertawassul dengan Nabi, Wali, orang soleh dan yang lainnya? Apa yang dimaksudkan? Jika dimaksudkan adalah tawassul dalam masalah ibadah, maka inilah seringnya orang jahiliyah. Jika dimaksudkan adalah dalam doa, maka masih kita lihat apa maksudnya. Jika dimaksud adalah ya, tawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi, Wali dan orang soleh, maka boleh. Dan jika yang dimaksudkan adalah tawassul dalam doa, dalam bentuk tawassul dengan diri Nabi atau kedudukan Nabi, maka itu bid'ah, tidak pernah Nabi ajarkan dan sana menuju jahiliyah. Apa itu tawassul? Tawassul itu mencari perantara. Dan yang pertama adalah tawassul dan tawassul ada dalam tawassul dalam ibadah dan ada tawassul dalam doa. Tawassul dalam ibadah, tawassul dalam mendekatkan diri kepada Allah yang benar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawassul untuk dekat kepada Allah. Adapun tawassul dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang benar dan ada yang tidak benar. Tawassul yang benar adalah dalam doa, dalam berdoa dengan menyebut asmaul husna atau menyebutkan amal kebajikan yang pernah kita lakukan, atau dengan meminta doa orang saleh yang masih hidup. Dan janganlah kamu merendahkan suaramu pada orang-orang yang penyakit hatinya. Yaitu terjemah dari firman Allah Subhanahu wa taala terhadap para perempuan, maksudnya jangan berkata-kata yang mendayu-dayu. Perempuan ketika bicara dengan laki-laki bicaranya biasa saja, kata yang tegas, jangan pakai kata manja-manja, jangan pakai mendesah-desah, pakai ah-ah atau semacam itu. Berarti harus bersuara keras, berteriak dan menggertak galak? Tidak harus. Mohon nasihat kepada para laki-laki, bahasanya bicara dengan nada tegas dan biasa saja kami sudah bisa paham tanpa harus berteriak galak yang hanya membuat kami takut dan tidak memahami maksud yang dibicarakan. Ya jangan galak-galak. Bicara biasa saja, adapun volume ya tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh ya agak keras ya agak keras, kalau enggak perlu keras-keras ya juga enggak usah keras-keras. Apakah diharuskan sholat jamaah dilakukan secara berturut-turut, misal pada salat duhur belum ada niat untuk safar dan setelah melakukan aktivitas lain baru ada niat untuk safar dan diperkirakan waktu asar telah habis ketika masih di perjalanan, apakah diperbolehkan sholat asar dengan niat jamaah di waktu duhur yang masih tersisa? Duhur jam 12 belum ada niat safar dan ada niat safar ya, jam 2. Apakah boleh kemudian sholat asar jam 2 dengan niat dijamak dengan dulu tadi? Ulama berbeda pendapat yang paling kuat boleh. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Apa hukum daging buaya? Karena mendengar ada kajian bulan maram, di sana pengisinya menghalalkan jawabannya daging buaya itu haram, Alasannya adalah karena dia adalah hewan yang muftarif, karena dia adalah hewan yang dia punya tarik untuk memaksa mangsanya. Sebagaimana dikatakan dalam fatwa Lajnah Daimah. Di dalam salat berjamaah, sebagian ikhwan mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu makmum di sampingnya. Apa batasan agar bacaan dalam salat tidak mengganggu makmum lainnya, mengingat haramnya mengganggu seorang muslim terlebih dalam salat? Dalam salat tidak boleh salat sambil diam. Orang salat dibatik semua, tempatnya hanya dibatik, takbir ikhwannya dibatik. Ini salat yang tidak sah. Akan tetap, maka saat yang wajib adalah ada umi-umi. Ada umi-umi, ada gerak bibir. Namun gerak bibir ini jangan sampai mengganggu sebelahnya. Tentang syarat minimal, maka ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan harus umi-umi, ada gerak bibir. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup hanya umi-umi, namun harus ada suara, namun suaranya cukup didengar diri dan sendiri. Maka baik menurut pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, tidak boleh mengganggu sebelahnya. Ya kan? Menurut pendapat yang kedua, harus ada suara, namun beliau-beliau mengatakan suara yang didengar dirinya sendiri, telinganya sendiri, jangan telinga sebelahnya. Ada laki-laki dan perempuan yang menikah karena menjaga kehormatan, namun laki-lakinya belum kerja, perempuannya belum dapat izin dari orang tua, mohon nasihatnya, nasihatnya pun sabarlah. Nasihatnya sebagaimana yang firman yang Allah firmankan di surat An-Nur, Allah katakan Allah Subhanahu wa taala katakan, maka hendaklah menjaga kehormatan, susah perlu menjaga kehormatan orang-orang yang belum mendapatkan biaya pernikahan. Terdapat hadis riwayat Bukhari tentang Aisyah bermain dengan boneka. Saya baca di Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dalil bolehnya memanfaatkan gambar anak perempuan dan merupakan taksis dari larangan gambar. Apakah juga berlaku bagi gambar anak laki-laki? Apa yang ditanyakan? Apa anak laki-laki mainan boneka juga? Robot. Tinggal kepalanya dihilangkan. Kalau robot, asal kepalanya dihilangkan, maka boleh. Sikap seorang bawahan yang memiliki atasan seorang wanita, sikapnya wajib taat kepada atas. Wajib taat kepada atas. Selama itu tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Meskipun dalam kondisi ideal saat ini bisa milih, maka milih atasannya laki-laki. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, ya, posisinya kok ternyata perempuan lagi, memang kalau cerita hukum belajar atau menuntut ilmu di negeri kafir ya, boleh dengan syarat sebagaimana dijelaskan dengan beberapa syarat, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salahuddin di syarah salamatul usul di bab hijrah. Disarankan ada hajat ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin. Ada hajat negeri ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin. Kemudian orang ini baik agamanya, yaitu maksudnya taat agama. Yang kedua bagus ilmunya tentang agama, sehingga bisa melindungi diri dari subhat-subhat kafiran yang ada di negeri kaum muslimin. Dan sebagian ulama mensyaratkan syarat yang keempat bahwa itu kalau punya istri dan tidak punya istri, maka jangan. Apa hukum asuransi? Semua asuransi itu judi. Sedangkan asuransi syariah itu syariah di sini luwatan lah istilah. Syariah artinya hukum. Enggak tahu hukumnya siapa. yang syariat, syariat itu secara bahasa hukum. Kita tahu hukumnya siapa, syariat Islam atau syariatnya pulang atau syariatnya yang lain. Sebagian orang berkata ilah pelarangan tasuwir dan suar adalah karena dapat menyebutkan dalam syirik, sehingga ia berpendapat bila tidak disertai itikad syirik maka hukumnya boleh. Adakah ulama al-sunnah yang berpendapat demikian? Kalau tentang memastikan dari ulama al-sunnah, saya tidak tahu secara tepat. Yang jelas pendapat ini, pendapat semacam ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Adanya pendapat semacam ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di pembukaan. Namun ala kulihal pendapat manusia berbeda. Yang dan dalam masalah ini kita katakan ilah yang telah ditegaskan oleh Nabi, ilah pokok yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilah pelarangan tasuwir adalah mudhahatan li khalqillah, menyanyi kita Allah. Baik itu menyembah kepada diri ataupun tidak, ya. Yang jelas adalah jika di sana ada menyumpahkan, menyumpahi, menyanyi kita Allah, maka itu adalah tasuwir yang terlarang. Maka berdasarkan ilah ini, maka pendapat yang kuat, ya, memfoto itu bukan termasuk tasuwir. Akan tetapi hukumnya sebagaimana kata saya ini tergantung tujuannya. Jika untuk kebajikan, kemaslahatan maka boleh. Nah, jika untuk buang-buang harta maka buang-buang harta tak boleh. Jika untuk maksiat maka tidak boleh. Maka hukumnya haram. Namun pada asalnya kembali kepada ilah. Ilah tasuwir adalah mudhahatan li khalqillah, dan tidak ada penyumpahan dan penyanyian terhadap cinta Allah dalam foto. Namun dengan catatan kemarin kita sampaikan, fotonya tidak diedit. Kalau diedit sama dengan tasuwir. Kalau diedit sama dengan tasuwir. Namun foto bagaimana apa adanya. Maka foto hukumnya mubah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah Ta'ala, demikian juga dipilih oleh Syaikh Abdul Salam Rahimahullah. Namun kembali hukumnya kepada apa tujuan. Setelah ini jadi mau diapakan? Setelah ini jadi mau diapakan? Mau dilihat ikan dari gambar perempuan atau dari gambar laki-laki? Maka hukumnya apa? Tapi jika ini adalah karena satu kepentingan atau keperluan, pertama jawaban kepada donatur, ini disuruh belikan nasi, ya sudah dibelikan nasi, ini fotonya, maka insya Allah tidak masalah. Tentang hukum masalah sungkeman, Allah Alam tidak tahu tentang masalah ini. Apakah ada hal yang bermasalah? Kalau ada yang bermasalah, kan gimana jadi bermasalahnya? Dan bagaimana bentuk sungkeman? Apakah ada beberapa bentuk sungkeman atau yang lainnya? Jika sungkemnya itu mungkin ada bentuk sujud, nyium kaki, maka ya, ini sujud atau nyium kaki? Ini sujud atau nyium kaki? Karena lain, sujud dan nyium kaki itu lain. Nyium kaki nanti kalau Allah Alaihi Wasallam pernah dicium kakinya oleh seorang Yahudi, dan nanti kalau Allah Alaihi Wasallam tidak larang mereka. Namun kalau kita dalam sujud, ya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu tahiyat, teman kita sampaikan sujud ada dua macam, baik itu sujud penghormatan ataupun sujud takaruban wa idlalan, kedua-duanya telah. Baik sujud karena penghormatan atau sujud untuk mendekatkan diri, maka dua-duanya terlarang dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kuliah di tempat yang ikhtilaf bercampur bau antara laki-laki dan perempuan, pada asalnya adalah terlarang. Pada asalnya terlarang. Akan tetapi jika dalam kondisi-kondisi di mana kita sulit untuk menghindari tuntutan orang tua atau yang lainnya, maka yang pernah ditanya kepada saya seperti ini, dia mengatakan maka jalan untuk menghindari fitnah sejauh mungkin, baik mungkin, dan kita tambah Jadi kan Rasulullah ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam bersabda, alhamdulillah ala subhanahu wa ta'ala, bihamdika syukran la ilaha illa anta.